Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adilatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala. Qala rahimahullah al-hadis ats-tsamin wal isrun wa thalathumi'ah. Hadis yang ke-328. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Jabir ibnu Abdullah semoga Allah taala meridhai keduanya, beliau berkata, shalla Mu'adun bi ashabihi al-isha fatawwala alaihim. Mu'ad ibn Jabal pernah sholat mengimami para jamaah sholat isya. Kemudian Mu'ad memperpanjang sholatnya. Faqalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Mu'ad, aturidu antakuna ya Mu'ad fattanan, wahai Mu'ad, apakah engkau ingin menjadi tukang fitnah? Ida amam tanas, jika engkau mengimami manusia, faqra bi wasyamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbikal a'la wa qra bismi rabbik wa wal laili idza yaghsha. Tafaqqun alaih. Maka bacalah wasyamsi wa duhaha atau sabbih isma rabbikal a'la atau iqra bismi rabbikal a'la atau wal laili idza yaghsha. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari Muslim. Walafdu li Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan lafadznya milik Imam Muslim. Nah, bacalah wasyamsi wa duhaha sabbihis marabbikal a'la iqra bismi rabbik wal lail idza yakhsha. Naam. Fihi fawaid. Al-faidatul ula, jawazu imamatil mutanaffil bil muftarid, jawazu imamati al mutanaffili bil muftarid. Boleh imam sholat sunnah, makmumnya sholat fardu. Ini karena kasus ini terjadi setelah Mu'ad ibn Jabal sholat jamaah fardu bersama Nabi SAW kemudian pulang ke kampungnya mengimami manusia. Jadi mu'ad sholat sunnah, jamaah sholat fardu. Sehingga diambil dalil boleh orang yang sholat sunnah mengimami jamaah yang sholat apa ini? Fardu. Asaniyah. Anal imamah yang bagi antakuna fi ashabil fadli wassalah wattuqa wal ilm. Anal imamata yang bagi antakuna fi ashabil fadli wassalahi wattuqa wal ilmi. Imam itu hendaknya orang yang memiliki keutamaan, orang yang solih, yang bertakwa dan berilmu. Jadi tidak semata-mata hafal Al-Quran, tapi hendaknya memiliki keutamaan, solih, bertakwa dan berilmu. Karena para jamaah di kampungnya Mu'ad, stoknya banyak, tapi masih menunggu Mu'ad ibn Jabal. Dan Rasulullah mengakuinya. Itu menunjukkan bahwasanya mereka menginginkan imamnya itu adalah orang yang utama, solih, bertakwa dan berilmu. Nah, jadi bukan untuk main-mainan. Jadi kalau semata-mata hafal Quran banyak, tapi harus ada nilai lebih. Nah, baik. Sehingga yang ditunjuk jadi imam harus memperbaiki adabnya, akhlaknya, ketakwaannya dan juga ilmunya. Taib. Astalisa. Faedah yang ketiga. Annahu la yambaghi. Annahu la yambaghi lil imam ayasukka alal ma'mumina bitatwidi sholah. Anahu layam bagi lil imami ayasukka alal ma'mumina bitatwidi sholati. Tidak sepantasnya imam memperberat makmum dengan memperpanjang sholat. Kalau sholat sendirian, silakan selama mungkin. Tapi kalau menjadi imam, maka hendaknya melihat makmum yang paling lemah, yang paling memiliki kebutuhan dan lain sebagainya. Tidak mau perpanjang sholatnya. Sebagaimana teguran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad bin Jabal yang ketika itu menjadi imam sholat isya dan memperpanjang sholatnya, maka Nabi menegur agar yang dibaca surat-surat pendek saja. Wasamsi waduhaha atau sabis marfikal a'la atau yang semisalnya. Rabi'ah. Faedah yang keempat. Anil fitnata. Takunu hatta fi a'malil khair. Idza kharaja biha al-insan an haddiha. Anal fitnata. Fakunu hatta fi amalil khair. Idza kharaja biha al-insanu an haddiha. Fitnah itu bisa terjadi walaupun melakukan kebaikan. Jika melakukannya sampai keluar batas yang telah ditentukan. Jadi jangan dianggap fitnah itu timbul dari orang yang berbuat jelek saja. Fitnah itu bisa timbul dari orang yang melakukan sesuatu yang baik, tapi dia melampaui batas, tidak tepat waktunya atau yang lainnya. Seperti yang dilakukan oleh Mu'adz Ibn Jabal, sholat isya panjang lama sekali, padahal sedang sholat ibadah, apalagi sholat fardu, ibadah yang utama, tapi ternyata dengan panjang sholatnya sampai melampaui batas, menimbulkan apa ini? Fitnah di kalangan jamaah. Barakallahu. Baik. Qala rahmatullah al-hadith at-tasi' wa isrun wa thalathumi'ah. Hadis yang ke-329. Wa an Aisyah radhiyallahu anha fi qissati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nas wa huwa mariid. Dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah taala meridainya, tentang kisah salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan manusia dalam keadaan beliau sedang sakit. Qalat, Aisyah bercerita, faja'a hatta jalasa an yasari Abi Bakrin, fakana yusalli bin nasi jalisa wa Abu Bakrin qa'ima, yaqtadi Abu Bakrin bisolatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadin nas bisolati Abi Bakrin. Mutafakun alaih. Nabi pernah datang untuk sholat sambil duduk di sebelah kiri Abu Bakar, maka beliau pun sholat bersama manusia sambil duduk, sedangkan Abu Bakar sholat sambil berdiri. Abu Bakar mengikuti sholat Nabi SAW, sedangkan manusia mengikuti sholatnya Abu Bakar. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Fihi fawaid. Jawazu, al-faidatul ula, jawazu imamatil ajiz alil qiyam bil qadirina alaih. Boleh imam yang tidak mampu berdiri sholat menjadi imam jamaah yang mampu berdiri. Nah, Rasulullah tidak mampu berdiri, duduk jadi imam, diikuti oleh Abu Bakar. Nah, yang mampu berdiri. Nah, riwayat ini ikhwan fillah auzakumullah dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya kalau imamnya itu sholat sambil duduk, makmumnya tetap berdiri. Kalau kemarin kalau imamnya sambil duduk, sholatnya sambil apa ini? Duduk. Nah, barakallahu fikum. Itu namanya ikhtilaf ijtihadiyah fikih ya. Itu perintah ya. Itu sabdalah saudara Rasulullah, ini fi'liyah. Nah. Baik. Jadi para ulama ada yang mengatakan ini boleh, itu boleh. Jadi kalau imamnya sholat sambil duduk, makmumnya ikut duduk, ya enggak apa-apa. Kalau tetap berdiri juga apa ini? Enggak apa-apa. Tsaniyah, yang kedua, jawazu al-muballighi anil imam fi sholati. Jawazul muballighi idza kana jawazul mubaligh anil imam fi sholati idza kana hunaka hajah boleh menyambung imam dalam sholat, menyampaikan apa yang dari imam dalam sholat, menyambung ya. Kalau memang ada kebutuhan yang mendesak, seperti Abu Bakar nyambung sholatnya Rasul, jadi Abu Bakar mengikuti sholat Rasulullah, jamaah mengikuti sholat Abu Bakar. Dalam riwayat yang lain, an Abu Bakrin kana yusmi'uhum at-takbir, Abu Bakar lah yang mengeraskan takbir sehingga didengar oleh jamaah. Rasulullah mengucapkan takbir Allahu Akbar, Abu Bakar nyambung Allahu Akbar, baru yang lainnya ikut. Namanya al-muballigh anil imam fi shalah. Ini boleh kalau dibutuhkan. Misalkan tempatnya sangat luas, sementara enggak ada mic mikrofon ya. Atau jamaahnya sangat banyak sehingga butuh disambung ucapan dan gerakan apa ini? Imam. Tapi ini kalau di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram seperti itu biasanya ya. Ada yang nyambung. Bukan berarti permainan mikrofon, bukan ya. Nah, namanya al-mubaligh anis shalah, nyambung. Di imamnya mengucapkan takbir, Allahu Akbar, ada yang nyambung Allahu Akbar gitu ya, ya baru namanya jawas. Tapi kalau di masjid kita yang kecil ini ya enggak perlu lah, enggak ada kebutuhan untuk itu ya. Nah, sudah cukup bisik-bisik saja sudah dengar sampai sana ya. Tapi karena kecil skalanya. Astagfirullah. Anal makmum yakunu an yaminil imam. Di makmum itu berdirinya di sebelah kanannya imam. Nah, sebagaimana Rasulullah duduk di sebelah kirinya Abu Bakar, berarti Abu Bakar di sebelah kanannya siapa ini? Beliau. Maka Abu Bakar itu apa ini? Makmumnya Nabi. Sementara yang lain makmumnya siapa? Abu Bakar. Jadi kalau jadi makmum dalam sholat dua orang ya, imamnya di sebelah kiri makmumnya sebelah apa ini? Kanan. Arabiah. Jawazu niyatil imamah fis shalah walau fi asna'iha. Ini boleh niat jadi imam walaupun sholat sudah mulai. Nah, kasusnya ini Abu Bakar menjadi imam manusia. Nabi datang kemudian menjadi imam. Dalam kondisi apa ini? Sholat apa ini? Sudah berlangsung. Itu enggak apa-apa. Enggak harus sejak awal sholat. Al-Khamisah. Jawazu ayan taqilal imamu ma'muman. Jawazu ayan taqilal imamu ma'muman asna as-sholati. Ini boleh. Yang asalnya jadi imam ganti jadi makmum ketika sholat berlangsung. Nah, sebagaimana Abu Bakar asalnya dia jadi imam. Begitu ada Nabi datang, Abu Bakar pun apa ini? Berubah jadi makmum. Nabi yang jadi imam. Baik. Tapi kejadian semacam ini hampir jarang terjadi. Hampir jarang apa ini? Terjadi. Bahkan mungkin hanya terjadi pada kasusnya siapa ini? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Ya. Karena lihat Nabi datang, ya, gak pede jadi imam. Ada Nabi. Ya. Tapi kalau kasus-kasus yang lain, paling tidak kita tahu hukumnya boleh. Imam ganti jadi makmum di tengah-tengah apa ini? Sholat. Nah, mungkin ada kasus, ya. Jadi imam, apa itu suaranya habis, macet. Nah, bensinnya habis, dia gak bisa suara lagi. Hanya mundur, nunjuk orang. Kan belum batal. Lain kalau batal, jelas langsung diganti. Ini enggak batal, cuma macet. Mogok. Suaranya habis. Nah, baru baca suratul Fatihah ayat yang pertama, langsung mogok. Macet. Suaranya habis. Kalau dia mundur, yang lain disuruh maju. Asalnya jadi imam, kemudian jadi makmum. Di tengah-tengah sholat berlangsung itu boleh, ya. Atau konslet, asalnya jadi hafid lupa sekali, nggak tahu kenapa kok lupa, ya, bahkan al-fatihah aja lupa. Nah, ya namanya kan nas stok mendadak, konslet. Dia pun mundur, ganti posisi. Yang asalnya jadi imam berubah jadi apa ini? Makmum. Itu boleh. Walaupun sholat sedang berlangsung. Tidak perlu membatalkan diri. Karena dia enggak batal. Enggak kentut, ya enggak yang lain yang membatalkan sholat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan baik ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.